أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول تعالى: فلولا كانت قرية من قرى المكذبين آمنت حين رأت العذاب فنفعها إيمانها، أي لم يكن منه أحد انتفع بإيمانه حين رأى العذاب، كما قال تعالى عن فرعون: ما تقدم قريبا لما قال آمنت أنه لا إله إلا آمنت لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الله سبحانه وتعالى berfirman: kalaulah sekiranya satu kaum, satu negeri, satu daerah beriman dan bermanfaat keimanannya ketika mereka melihat azab, ya, tatkala mereka melihat azab langsung beriman dan bermanfaat keimanannya, tetapi pada dasarnya tidak ada satupun dari mereka yang mengambil manfaat dengan keimanannya ketika melihat azab, sebagaimana Allah berfirman menerangkan tentang Fir'aun yang sudah dibahas qariban beberapa waktu yang dekat kemarin. Maka Fir'aun mengatakan: amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada Tuhannya, sesembahannya. Annahu la ilaha illa, tidak ada yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Siapa? Ya Allah Azza wa Jalla. Wa ana minal muslimin, sedangkan aku adalah termasuk orang-orang yang muslim, masuk Islam. Padahal sakaratul maut, ya enggak bisa. Sudah ditenggelamkan juga keadaan seperti ini tidak bisa. Ketika melihat azab di hadapan mata kepala sendiri, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala: al-an, apakah kamu baru sekarang mau masuk Islam atau beriman baru sekarang? Waqad asaita qablu, padahal kamu sebelumnya bermaksiat kepada Allah dengan kesombongan, kufuran, syirikan, penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu sebelumnya adalah orang-orang yang merusak di muka bumi. Artinya enggak diterima keadaan seperti ini. Kenapa enggak diterima? Nah, karena keadaannya apa? Sedang sakaratul maut. Ya. Nah, kematian sudah dekat di kerongkongannya. Dia melihat, dia beriman langsung. Keadaan seperti ini enggak bisa. Nah, tidak diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan nunggu sakaratul maut, jangan nunggu nanti, jangan. Enggak bisa kalau sudah al-maut, kematian berada pada kerongkongan, maka tidak akan diterima taubatnya. Kama qala ta'ala falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah. Sebagaimana Allah berfirman tentang yang lainnya, maka tatkala mereka melihat azab kami, qalu, orang-orang yang mendustakan itu mengatakan, amanna billah, kami beriman pada Allah wahdah, yang maha esa, yang maha tunggal saja. Enggak bisa yang seperti itu. Nah, wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami berlepas diri, kami kufur terhadap apa yang telah kami lakukan dahulu dari kesyirikan. Maka dijawab oleh Allah Azza wa Jal, falam yakun yanfa'uhum imanuhum, tidak bermanfaat keimanan mereka. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, ketika mereka melihat azab kami. Sunnatullah, ketetapan dari Allah. Ini merupakan ketetapan dari Allah. Tidak akan diterima. Allati qad kharat fi ibadih, yang sudah Allah tetapkan pada hamba-hambanya. Dan Allah berfirman pada kaum yang lain, hatta idza ja'a ahaduhumul maut, sampai-sampai datang al-maut kepada mereka. Sakaratul maut, sakaratul maut datang. Ala rabbi irji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Irji'uni, walya mahzufah, la'alli a'malu salihan fima tarakt, mungkin bisa saja aku nanti nah beramal saleh dari apa yang aku telah tinggalkan dahulu. Kala, dijawab oleh Allah, tidak, sekali-kali tidak, tidak bisa yang seperti itu. Nggak bisa diulang-ulang tuh, nggak bisa. Kesempatan hanya sekali. Sehingga jangan menggampang-gampangkan, jangan menyepelekan. Kalau sudah sakaratul maut, maka tidak akan bisa lagi. Wal hikmatu fi hadza zahirah, hikmah dalam peristiwa ini sangat zahir, jelas, nampak, gamblang. Fa innal iman al-ibtirari laysa biiman haqiqah, keimanan dalam keadaan mendesak beda, enggak bisa disamakan dengan keimanan yang bukan dalam keadaan mendesak. Kalau mendesak udah lihat azab baru beriman, baru sadar, baru tahu, baru ngeh, nggak bisa. Ini nggak bermanfaat. Ini tidak bakal diterima taubatnya, keimanannya, keislamannya. Tetap masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana Fir'aun nggak diterima. Hati-hati. Jangan nunggu gempa, jangan nunggu sudah ditenggelamkan. Jangan nunggu sudah sakaratul maut baru beriman, baru taubat. Jangan. Na'udzubillah, jangan yang seperti itu. Dari sekarang. Ya, karena sudah gempa, sudah banjir, sudah ini, sudah itu, sudah azab di depan mata baru beriman. Tetap enggak akan bisa bermanfaat keimanannya. Hati-hati. Walau sarafa anhum al-azab wal-amr alladzi tarah ila iman la raja' ila al-kufran. Kalau azabnya disingkirkan, keadaan-keadaan yang sulit juga disingkirkan, ini saya juga akan balik lagi kepada kemana? Kekufuran, balik lagi. Qalu illa qaum Yunus, kecuali kaumnya Yunus dikecualikan oleh Allah. Coba lihat kenapa dikecualikan. Lamma amanu, ketika kaumnya Yunus beriman, ba'da mara'ul azab, ketika mereka melihat azab, kasyafna anhum azab al-khizy, Allah singkap kaum Yunus azab yang menghinakan fil hayatid dunia, pada kehidupan dunia. Wa mata'nahum ilahin, dan kami berikan kenikmatan kepada mereka pada waktu yang sudah ditentukan. Fa mustasnaw min al-umur sabiq, mereka kaumnya Yunus dikecualikan dari kaum-kaum yang lainnya. Walabudda li dhalik min hikmatin li'alimil ghaib wasyahadah lam tasil ilayna. Ada hikmah di balik itu semua, kenapa dikecualikan kaum Yunus? Ada apa kok ada pengecualian kepada kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam? Yang hikmah tersebut Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Allah Maha mengetahui. Walam tudrikhu afwamuna, kita pun belum memahami kenapa dikecualikan. Nah, qala ta'ala wa inna Yunus laminal mursalin. Allah jelaskan di sini, kata Imam Sa'di rahimahullah, sesungguhnya Yunus alaihi salatu wassalam adalah termasuk orang yang diutus oleh Allah. Sampai akhir ayat, farsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami utus Yunus 6 ila mi'ati alf, 100 tahun. Mi'at al, 100,000 tahun atau lebih. Nah, banyak gak nih? Mi'atu alf, 100,000. Atau lebih, bisa jadi lebih. Lama. Ya. Nabi Yunus Allah utus alaihi salatu wassalam kepada kaum ila mi'ati alfin aw yazidun, selama mi'ati alf, 100,000 tahun atau lebih. Famanu famatanahum ilahin, maka mereka beriman dan kami berikan mereka kenikmatan sampai sekarang. Wala'ala al-hikmah, mungkin kata Imam Sa'di rahimahullah, hikmah dibalik itu semua, nagairan minal muhlakin, selain mereka ada dihancurkan. Selain siapa? Kaum Yunus. Lau raddul adu lima nuhu an, kalau dikembalikan lagi mereka akan kufur lagi. Kembalikan lagi di enam, maka mereka akan kufur lagi, melanggar apa yang Allah larang. Adapun kaum Yunus, kata Imam Sa'di rahimahullah di sini, amma kaum Yunus fa innallaha alima anna imanahum sayastamir. Allah Maha mengetahui bahwasanya keimanan kaumnya Yunus akan terus berlanjut. Artinya beda dengan kaum-kaum yang lain. Kaum yang lain kalau disingkap azab, mereka akan balik lagi ke mana? Ke kufuran, kesyirikan. Lah kaumnya Yunus ketika disingkap, kata Imam Sa'di rahimahullah, Allah Maha mengetahui mereka akan tetap beriman, walaupun disingkap akan beriman. Beda dengan kaum-kaum yang lain, kayak Fir'aun dan yang semisalnya, ketika disingkap juga azab, pasti akan kufur, akan syirik, akan memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini bedanya yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Bal qad istamara fi'lan wa thabata 'alaih, bahkan akan terus beriman dan kokoh di atas keimanan. Wallahu a'lam. Nah, ini perbedaan siapa? Perbedaan siapa? Kaum Yunus alaihi salatu wassalam dengan kaum-kaum yang lain. Wallahul musta'an, sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.